اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi kita terhubung di dalam kajian online kita Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Hari demi hari insyaallah semakin bertambah pengetahuan kita. Insyaallah semakin bertambah pula ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut daripada fasal selanjutnya, sama-sama kita awali kajian kita dengan sama-sama kita menyiapkan diri dan jangan lupa menyiapkan senjata para penuntut ilmu, yaitu pulpen, bukunya. Insyaallah mudah-mudahan itu menjadi penguat kita dalam mempelajari ilmu. Kita sama-sama awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardati wa gurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. Setelah kita mempelajari bagaimana pentingnya kedudukan orang yang sabar dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka kita akan masuk ke kajian selanjutnya mengenai tentang ar-riyadhah wa syahwatun nafsaniyah, yaitu riyadhah dan tentang syahwat nafsu. Bab demi bab yang kita kaji ini satu sama lain saling menyambung. Setiap insan kunci utamanya sebelum melakukan apapun adalah rasa takut kepada Allah. Dan kita memiliki rasa takut kepada Allah itu perlu dipaksa, perlu diupayakan, yaitu dengan tambahnya pengetahuan kita kepada Allah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali meletakkan di fasal ketiga mengenai tentang sabar. Awalnya orang dikasih tahu dulu keutamaan tentang sabar. Sabar dari segala ujian dan lain sebagainya. Dan itu juga perlu dorongan. Karena setiap manusia ini hidupnya berperang. Sama apa? Perangnya sama hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat beliau pulang dari salah satu peperangan, di perjalanan Nabi kemudian berkata kepada sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Katanya, kami ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat berpikir akan ada peperangan selanjutnya, yaitu yang lebih besar, yang lebih melelahkan, yang lebih membahayakan. Ya, bayangkan kalau perang itu menyiapkan senjata, yaitu dengan pisau, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Maka di sini sahabat bayangannya berpikir, wah, akan ada peperangan yang lebih besar, itu berarti memakan jiwa korban lebih banyak lagi. Tapi ternyata saat sahabat bertanya, apakah kami akan berperang lagi setelah ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad peperangan tergolong jihad yang kecil, sementara jihad yang besar adalah jihadun nafs, jihad hawa nafsu kita sendiri. Subhanallah. Dan setiap orang hidup, selagi dia manusia, siapapun dia, dia pasti ada hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi'. أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن أردت أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ومن وسوسة قلبك ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى عينك ومن سمعك إلى أذنك فأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. الله موحيكاً kepada نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وهي موسى, jika kau ingin aku lebih dekat kepadamu melebihi ucapanmu dari lidahmu, lidah sama ucapan deket banget. Karena setiap kita ngomong itu kan ada lidah yang menolong, ada lidah yang mendorong, ada lidah yang membantu. Wa min waswasati qalbi, atau lebih dekat daripada rasa was-was hati dibanding dengan apa? Dengan hati kita sendiri, praduga, perasaan. Ini kan dekatnya kemana? Ke hati. Karena dia tempatnya di hati juga. Atau dari ruh ke badan. Kita punya ruh sama badan ini menyatu, dekat banget. Kalau ruh kita dicabut, habislah kita. Kalau ruh ini keluar dari badan, habislah kita, wafat. Atau wa min nuri basarika ila ainik, atau dari cahaya penglihatan kepada mata. Kalau kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin aku lebih dekat kepadamu dari pandangan mata, kepada mata itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, atau dari telinga, dari pendengaranmu kepada telinga. Kita butuh ini semua, kuping, pendengaran, ya itu semua nih. Kalau kita mau enggak dengar perlu kuping. Maka bagaimana caranya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin Allah dekat kepadamu melebihi dekatnya ini semua, fa'akthir, kata Allah, minas salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, jika Nabi Allah Musa yang dapat julukan Kalimullah, yang berbicara dengan Allah di antara mukjizat beliau, Allah berkata, kau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada lisanmu kepada ucapanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bisa untuk kita semua. Masya Allah. Kalau kita kepengen dekat sama Allah, kita ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan? Perbanyaklah lisan kita ini untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tandur nafs, hendaklah jiwa melihat apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Setiap orang hendaklah mengoreksi dirinya kembali, sudah punya persiapan apa untuk hari esok, untuk kelak apa yang sudah dia bawa untuk bekalnya, apa yang sudah dia persiapkan untuk bekalnya. Yani ma'amilta ila yaumil qiyamah, kiranya apa yang bisa kau perbuat untuk menyelamatkanmu di hari kiamat nanti. Itu namanya bekal. Bekal kalau bahasa kita, kalau mau piknik pergi kemana, bekalnya baju, bekalnya makanan, itu bekal. Sekiranya kalau kamu sampai ke tempat itu, kamu udah gak kelaparan, udah gak kebingungan. Orang mau pergi berenang, apa yang perlu disiapkan? Baju dan baju salinnya, baju renang dan baju salinnya. Sekiranya kalau dia habis berenang, dia punya baju salin. Begitu juga hidup kita ini. Hidup kita ini perlu menyiapkan, kita perlu mempersiapkan bekal kita di hari akhir. Kalau sekiranya kita nanti berjumpa dengan yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, kita sudah punya bekalnya, bekalnya amal soleh, amal soleh. I'lam ayyuhal insan anna nafsal ammara bisu hiya a'dalaka min iblis. Ketahuilah wahai manusia, sungguhnya nafsal ammara bisu, nafsu al-ammara bisu, yang mendorong kita kepada keburukan, hawa nafsu yang buruk, hiya a'dalaka min iblis, dia lebih harus kau musuhi dibanding iblis. Kita tahu kita punya musuh. Musuh kita siapa? Bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bukan orang yang jahat sama kita, bukan, mereka bukan musuh kita. Tapi terus siapa musuh kita? Musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Bahkan lebih perlu kita musuhi ketimbang iblis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iblis musuh kita. Kita disuruh musuhin iblis. Tapi ada yang perlu kita camkan, bahwa ternyata dia lebih perlu kita musuhi. Siapa? Hawa nafsu yang ada di badan kita sendiri. Wa inna ma yatagawa 'alaika syaitan bihawa nafs. Kenapa setan itu mudah sekali mempengaruhi kita? Dia gampang sekali. Karena setan tambah kuat pengaruhnya jika kita menuruti hawa nafsu kita. itu kekuatan bagi setan. Jangan sekali-sekali fala taghurrannaka nafsaka bil amani wal ghurur. Jangan kau tipu dirimu sendiri dengan angan-angan belaka dan tipu daya syaitan. Li'anna min tab'an nafs, karena setiap manusia itu punya kebiasaan. Ini mungkin kebiasaan kita juga. Punya kebiasaan al-aman wal ghaflah. Cenderung merasa aman, tenang, lalai, santai, malas-malesan, lemah. Ini sifat kita gitu, suruh. Kadang-kadang kecenderungan manusia itu lebih kepada ngerasa santai, aman. Coba kita pikir sekarang, kalau pemirsa yang mendengar di sini punya suami atau punya kebetulan orang tua yang kita kenal dia garang. Dia garang, suami kita nih mudah ngomel misalnya. Atau ayah kita mudah ngomel misalnya. Sekali dia panggil kita, kita gak nyaut, kita udah tahu nih. Panggilan kedua dan ketiga udah pasti nadanya tinggi yang akan mengarah kepada kemarahan. Kalau kita takut akan kemarahan itu, panggilan pertama udah buat kita bergerak nyaut. Ya, Pak, ada apa? Iya, Bah, ada apa? Iya, Mas, ada apa? Ngomong sama suaminya. Satu kali dia panggil, kenapa kita takut? Padahal kita lagi rebahan, lagi tidur-tiduran. Kita lagi santai-santai, lagi enak-enakan. Tapi karena kita tahu itu ada panggilan, katakan dari orang yang garang, kita buru-buru bangun. Di situ ada rasa takut yang masuk ke dalam diri kita. Kalau gak nyaut, berabe nih. Bisa ngomel-ngomel. Atau kau punya orang yang begitu kau cintai di rumah. Suamimu, ayahmu, ibumu, anakmu. Kamu habis capek nikat kamar mandi. Habis nyapek masak di dapur. Tahu-tahu suami panggil. Bu, bu. Padahal capek. Baru ngelurusin pinggang di kasur. Dipanggil sama suami. Tapi karena besarnya cintamu kepada suami, kau bangun melawan malasmu. Kau bangun melawan kantukmu. Begitu juga dipanggil oleh orang tua, ayah, ibu. Saking besarnya cinta kita sama mereka, kita lagi lama, lagi malas nih. Ini contohnya, kita lagi malas, lagi capek. Tapi kita lawan rasa malas itu, rasa letih itu, karena besarnya cinta kita sama mereka. Ada yang kita lawan, yaitu kebiasaan yang ada pada diri kita. Malas, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang, tahu misalnya, bapaknya, ibunya, kalau gak disautin itu marah, atau kalau suaminya manggil marah, tapi cuek. Teledor. Lalai, ngerasa aman, paling ngomel bentar, tak juga baik lagi. Dia ngerasa santai aja, dipanggil, bu, baru juga ngelempengin pinggang, ntar dulu. Gak ada yang dilawan sama dia. Tidak ada yang dilawan, hawa nafsunya sedikit pun, rasa malesnya, rasa apanya. Ini contoh saya kasih. Dia tetap ngelaksanain tingkah lakunya, perbuatannya yang sedang berpalas-malasan, atau yang sedang merebahkan pinggangnya karena letih, ataupun juga karena malas, wallahu a'lam bishawab, atau juga kan dia apa yang dia kedepankan aman, tenang aja, kalau ngomel juga paling bentar, ngomel-ngomel bentar, paling kesel-kesel bentar katanya, dilalaikan panggilan tersebut. Nah ini ada juga, ini siapa orang yang menuruti hawa nafsunya, nggak peduli, nggak ada rasa mahabbah, nggak ada rasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Nah terkadang kita pun demikian. Kepada panggilan Allah, kepada ketaatan, kepada perbuatan baik, kita juga demikian. Jika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mendengar azan, ada rasa khawatir di dalam hati kita. Tidak mungkin kita mengedepankan nonton televisi dibanding sholat. Tidak mungkin kita mengedepankan tidur ketimbang panggilan Allah untuk ibadah. Tidak mungkin kita mengedepankan obrolan yang sifatnya hanya cekakak, cekikik, dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya ketimbang ibadah. Atau pada saat ada panggilan kebaikan, orang mau datang hadir mana kebaikan, umumnya ada rasa malas yang menghampirinya. Masih masuk nih malas. Pergi enggak ya? Duh, kayak ini malas banget hari ini, enaknya ngelurusin pinggang. Padahal ada panggilan kebaikan. Sini, Sario, Allah bilang, bergegaslah. Tapi kita mengikuti hawa nafsu. Enggak bergegas, enggak buru-buru. Untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih pengampunan Allah, dia milih tidur dulu. Gampang pengajiannya juga baru yasinan. Kalau biasanya ya, kalau enggak lockdown, baru baca yasin. Ntar bacaan burdah dulu, belum kajian. Sehingga dia datangnya udah mepet kajian. Bahkan kadang-kadang kajian udah mulai baru nyampe. Kenapa? Kita mengedepankan hawa nafsu. Berbeda sama orang-orang yang memang ada halangan, ban dia kempes, atau memang kesibukan yang belum tuntas, bergegas dia menuju kepada. Beda. Ini kita ngomongin orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Dengan malasnya dia ikuti. Sholat aturannya dia bakal kerjain di awal waktu, tapi karena menuruti hawa nafsunya, sifat yang ada pada jiwa manusia pada hakikatnya ini awalnya dituruti sama dia daripada hawa nafsu. Waktunya masih panjang, 2 jam lagi, 3 jam lagi, kita bisa rehat dulu, rebahin badan dulu, tidur-tiduran dulu, dan lain sebagainya. Maka dikatakan fada'waha batil, ketahuilah setiap ajakan hawa nafsu itu semuanya kebatilan. Nah, hawa nafsu itu gak pernah ngajak kamu kepada kebaikan. Selalu ajakan dia membuat kamu lari daripada kebaikan. Dan semua yang datang daripadanya adalah tipuan. Jadi perlu kita pahami. Ini hawa nafsu. Wa in radita anha wa tabata amraha halakta. Jika kamu ridha terhadap nafsu itu, dan kau ikuti, kau turuti perintahnya dari malas, lalai, teledor, cuek, santai-santai, malas, maka ketahuilah kau akan celaka. Ya, kita akan celaka. Setiap orang selalu menganggap gampang, gak masalah, diajak ibadah, nanti dulu, semua. Apa yang akan terjadi pada diri kita karena menuruti hawa nafsu? Halakta, kamu akan celaka. Kau dikuasai oleh hawa nafsumu sendiri. Bahkan ternyata diri kita yang kita anggap bisa kita kontrol, ternyata kita tidak mengontrol diri. Pada hakikatnya, kau sedang dikontrol oleh hawa nafsumu sendiri. Hawa nafsu bilang tidur, tidur. Hawa nafsu bilang makan aja, makan. Hawa nafsu bilang ngelebak dulu, lonjorin kaki dulu, santai dulu, ikut terus kepada hawa nafsu. Al-Imam Al-Busiri, Sahibul Burda berkata, wa nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubbir radha wa intastimhu yang fatimi. Nafsu itu kayak anak bayi yang cinta sama apa? Nyusu. Pernah lihat anak bayi? Itu kalau dikasih susu, maunya nyusu terus. Biasanya anak bayi itu bukan dianya yang ngelepas susunya, ibunya yang narik. Anak bayi begitu. Kalau udah dikasih susu, maunya ngempeng, ngedot terus, diisap terus. Begitu ibunya yang sudah kelelahan, ditarik sama ibunya. Pada saat dianya sudah kenyang, dia tenang. Tapi pada saat dianya masih lapar, dia akan menjerit nangis. Wa nafsu katifli untuh milhu syabba'ala hubbir radha wa in taftimhu yang fatimi. Kalau kamu enggak stop, enggak sudahi, kamu tidak melawannya, maka enggak akan pernah dia berhenti mengajakmu kepada kebatilan. Jadi kembali lagi pada diri kita. Kalau ada ajakan arahan kepada keburukan, yang harus menghentikan itu siapa? Kita sendiri. Ada ajakan gosip, ada ajakan ghibah, ada ajakan namimah, yang bisa menghentikan itu siapa? Kita sendiri. Kita yang memutuskan kau mau berhenti dari ghibah atau tidak. Kau mau berhenti dari namimah atau tidak. Kau mau berhenti dari dusta atau tidak. Keburukan itu ada untuk kita memilih bisa mau kau ikuti atau tidak. Seperti kebaikan itu ada, kita pun memilih mau kau kerjakan atau tidak. Lalu siapa pendorong ini semua? pendorong kepada keburukan itu mutlak hawa nafsu. Dan yang mencegah dirimu dari keburukan, keputusanmu yang melawan hawa nafsumu. Enggak, saya enggak mau ikutin itu batin. Ngapain ngomongin orang, duduk di situ cuma duduk-dudukan aja. Cuma ngomongin enggak manfaat aja. Di situ ada ajakan kebaikan, mari kita pergi ke ajakan kebaikan dan lain sebagainya. Sama halnya, seperti mungkin saat ini kita tausiah, kita mendengarkan kebaikan, kita mendengarkan nasihat, kita enggak dengerin nasihat-nasihat itu. Kita enggak dengerin, padahal kita banyak keperluan. Mungkin saat ini jam-jamnya orang sedang sibuk, jam-jamnya orang mungkin yang sedang memiliki aktivitas lainnya, tapi dia lawan itu semua hanya karena ingin mendidik hawa nafsunya agar telinganya terbiasa mendengarkan kebaikan. Itu salah satu bentuk perlawanan. Kemudian nafsu itu wa in ghafalta an muhasabatiha ghuribta. Hawa nafsu kalau kamu lalai dalam memperhitungkannya, kau akan tenggelam dalam kelalaian itu. Wa in ajazta an mukhalafataha wattaba'ta hawaha gadatka ila an-nar. Dan kalau kamu tidak mampu untuk melawannya dan kau terus ikuti arah ajakannya, hawanya, ketahuilah kemana arah kita akan dibawa olehnya. Kita akan diarahkan dan akan dituntun menuju api neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa besar, awalnya akan diiringi dengan perbuatan dosa-dosa kecil terlebih dahulu. Dan orang yang mengantarkan akan perbuatan kebaikan, awalnya pasti diawali dengan perbuatan baik yang kecil-kecil dulu. Semuanya ada awalnya. Dan begitu juga hawa nafsu, awalnya ngajakin yang ringan-ringan, sehingga dia akan berani membuatmu lengah akan ibadah itu sendiri. Awalnya kau digiring untuk menunda sholat, awalnya kau digiring untuk memundurkan waktunya sesaat, sehingga dari awalnya cuma mundur berapa waktu, keesokannya karena keseringan akan mundur lagi lebih panjang, akan mundur lagi lebih panjang, sehingga akan datang satu waktu kau kehilangan waktu sholat, hatimu tidak merasa menyesal, tapi kau menganggap, ya sudahlah, mau dibilang apa. Masya Allah. Itu hawa nafsu. Walaysa lin nafsi marjuhu ilal khair. Nafsu tidak pernah ngajakin orang kepada kebaikan, itu gak pernah. Pasti sifat dia menuntun orang kepada keburukan. Dia adalah pangkal segala keburukan. Dia adalah pangkal segala kehinaan. Itu hawa nafsu. Wahia khazanah iblis. Dan dia adalah simpanan kekayaan iblis. Wa ma'wa kulla syar. Tempat segala keburukan. La ya'rifuha illa khalibuha. Yang mana nafsu itu? Gak akan ada yang tahu tentang keburukan nafsu yang sesungguhnya kecuali yang menciptakannya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu ini awal diciptain oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya makhluk Allah yang Allah ciptakan yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Pada saat Allah menciptakan nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku, nafsu membalikkan dirinya, ngebelakangin Allah. Disuruh ngadep, dia ngebelakangin. Pada saat Allah berkata, berbaliklah kamu, dia malah ngadep. Itu nafsu. Pernah nemuin ada orang, kalau diajak ngomong, kebalikannya. Giliran kita suruh, tidur, dia malah melek. Kita suruh ngapain, kebalikan yang dikerjain. Nah ini, orang-orang yang begini mirip sama hawa nafsu. Hawa nafsu begitu sifatnya. Waktu awal Allah ciptakan dia, Allah subhanahu wa ta'ala mengetesnya dengan memerintahkan dia berbalik, dia malah memilih untuk tetap berbalik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap, dia berbalik. Allah bilang berbalik, dia menghadap. Itulah hawa nafsu. Kemudian, wattaqullah annallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah dari perbuatan baik serta perbuatan buruk. Sungguhnya Allah maha mengetahui akan apa yang kita kerjakan. Ikhlasnya tulusnya, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keburukan yang kita perbuat semuanya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tafakkara al-'abd fi ma madha min 'umrih fi talab akhiratihi kana hadha tafakkur ghaslan lil qalb. Kama qala sallallahu alaihi wasallam tafakkur sa'ah khairu min ibadah sanah, kadza tafsir Abi Al-Layth. Jika seorang hamba ada yang merenung, berpikir atas apa yang berlalu darinya, dari umurnya, ya Allah, banyak nih umur saya, udah banyak yang saya sia-siakan, lalu dia mengingat sejauh mana bekalnya dalam akhirat, atau mungkin dosanya dalam mencari kebaikan Allah, saya ini kayaknya sholatnya kurang banyak, saya ini kayaknya sedekahnya kurang banyak, dia duduk merenung sambil berpikir masa-masa lampaunya dulu dalam mengejar akhirat Allah itu bagaimana. Sesungguhnya ketahuilah, merenung atau berpikir sejenak seperti ini nih, mensuci hati kita, mensucikan hati kita. Hati kita dicuci karena kita merenungi yang telah lalu, bukan karena kita itu menyesali hal-hal yang tidak berguna, tapi kita menyesali ada umur yang sudah berlalu tapi taat yang masih sedikit. Kita merenung, kita berpikir, mikirin sudah apa bekal yang kita siapkan, perbuatan apa yang sudah kita lakukan, sedekah mana yang sudah kita bagikan, semua. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'ah khairum min ibadah sanah. Merenung sejenak, merenung untuk kebaikan, merenung dalam kebaikan. Berpikir sejenak untuk kebaikan. Sambil ngeliatin langit, sambil ngeliatin orang lalu-lalang, dia pun merenungi nasibnya. Bukan merenungi takdirnya, dia merenungi dirinya. Saya ini masih banyak kebaikan yang saya tinggalkan, masih banyak kemaksiatan yang saya perbuat. Dia merenung. Muhasabah dirinya sendiri. Ketahuilah, sesaat kau berpikir demikian, pahalanya lebih utama dari kau ibadah setahun. Khairu min ibadah sana, masya Allah. Lebih utama daripada ibadah setahun. Bayam bagi lil agil an yatub. Maka hendaknya orang yang berakal, memiliki akal sehat, ya segera bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa-dosanya yang lalu. Wa yatafakkar fima yugarribuhu wa yanjubihi fid darul akhirah. Dan dia memikirkan apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan bisa menyelamatkan dia di hari akhirat nanti. Ini pikirannya orang-orang yang berakal. Pikirannya gak ada urusan musuhin orang, tersinggungan sama orang. Pikirannya gak ada mikirin urusan orang gak baik sama dia, orang itu belum terima kasih sama dia. Gak ada pikirannya ke situ. Kenapa? Karena pikiran dia hanya habis memikirkan tentang dosanya, dan dia hanya memikirkan apa yang membuat dirinya tambah dekat kepada Allah dan bisa selamat kelak di hari akhirat. Itu orang yang berakal. Hakikatnya begitu. Dia akan berusaha sebisa mungkin dalam menjalankan kehidupan ini, tidak mau dia sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi mikirin orang tuh, nikmatnya orang dipikirin. Itu namanya apa? Orang yang suka mikirin nikmatnya orang. Hasud. Si ini enak banget dapat ginian. Kita kapan tuh begitu? Hasud. Lihat ada orang seneng, malah nanya kapan dia yang dapat seneng. Orang syukuri dulu nikmatnya orang itu. Siapa tahu dengan kau melihat nikmat orang, kau bahagia dengan kenikmatan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nikmat itu untukmu. Ini enggak, malah kebalikannya. Dia bertanya, "Ya Rab, dia mulu yang dapat, kita kapan?" Atau melihat ada orang kurang senyum, dipikirin sama dia, salah apa saya? Tuh orang kagak senyum sama kita, emang kita jahat apa? Otaknya gak mau dipikirin kepada hal-hal yang tidak manfaat. Ngapain? Otak kita terlalu berharga. Otak kita ini nikmat dari Allah, akal kita nikmat dari Allah SWT. Ngapain mikirin yang gak berguna? Jadi orang yang berakal itu menyesali perbuatannya yang lalu akan kemaksiatannya kepada Allah, dan selalu pikirannya itu hanya untuk hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan yang bisa menyelamatkan dia dari di hari akhir. wayugassirul amal wayu'ajjilut taubah. Dan orang-orang yang berakal selalu memendekkan angan-angannya. Angan-angannya enggak banyak. Dan menyegerakan taubatnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Bersabar terhadap dirinya sendiri, tidak menuruti hawa nafsunya. Itu orang-orang yang berakal. Ketahuilah, hawa nafsu itu ibarat berhala, kata beliau. Para siapa orang yang menyembah atau mematuhi, menuruti hawa nafsunya, berarti dia sudah menuruti, menyembah berhalanya. Tapi barang siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan keikhlasan? Siapa mereka orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas? Alladzi ghara nafsuh. Mereka adalah orang-orang yang bisa melawan, menentang hawa nafsunya sendiri. Mereka orang-orang yang ikhlas. Gak perhitungan kalau ibadah. Gak hitung-hitung. Tahan dulu, capek. Kenapa gak sholat? Sholat sama gak sholat, rezeki kita segini-segini aja. Kenapa kamu tidak menutup aurat? Urusan nutup aurat mah kagak ada kaitannya sama baik buruknya orang. Sifat manusia sering kali mengait-ngaitkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Sholat katanya gak ada kaitannya sama rezeki. Aurat gak ada kaitannya sama baik buruknya orang. Padahal itu semua, siapa yang bilang? Hawa nafsunya. Syaitan tambah bertepuk tangan karena kita banyak menuruti hawa nafsu kita. Masya Allah. Nah, ini dikisahkan Anas Malik bin Dinar, katanya. Pernah satu ketika berjalan di pasar. Dan dia melihat ada buah tin lagi dijual. Tiba-tiba Malik bin Dinar, ini seorang ulama besar, kepengen sama buah tin itu, dia lepas kedua sendalnya. Kemudian dia kasih penjualnya, nih, "Atini tin," katanya. "Berikan aku buah tin." Akhirnya penjualnya lihat, membayarnya pakai apa? Pakai sendal. Karena Sayyidina Malik bin Dinar gak punya uang, dia kepengen banget makan buah tin. Dia lepas sendalnya, yang dia punya satu-satunya itu, dia lepas, dia pengen beli buah tin itu dengan sendal itu. Apa jawaban? Jawaban si penjual, "Wagala la yusawi syai'an." Ini sendalmu, katanya, gak sepadan dengan nilai buah tinku. Berarti bisa katakanlah ya, sendalnya itu jelek, mungkin sendalnya itu sudah gak sebagus sendal baru. Dia bilang, "Ada bernilai buah tin, kamu mau bayar sama sendal?" Atau dia bilang, gak sama itu, katanya. Tidak senilai itu. Akhirnya famadha. Akhirnya Malik bin Dinar ninggalin tukang jualan. Ada orang datang yang melihat percakapan antara si penjual ini sama Sayyidina Malik, sama Imam Malik bin Dinar. "Eh, kamu tahu gak orang yang barusan nyamperin kamu itu siapa?" Kata dia penjual, "Gak lah, saya gak tahu." Khilah. Jadi orang itu bilang, sungguhnya dia itu adalah Malik bin Dinar, ulama terkemuka. Begitu dia tahu itu adalah seorang Malik bin Dinar, ulama pemuka pada masa zaman itu, fahamala bagal at-tabak ala ra'sul gulamih. Dia punya budak, diisi satu wadah tempat buah tin semua, disuruh bawa saking banyaknya, suruh bawa di atas kepalanya si budak itu. Si budak itu suruh bilang sama si penjualnya, "Kau datangin itu, apa namanya, Imam Malik bin Dinar, kau berikan ini buah untuknya. Jika kau mampu memberikan buah ini untuknya, maka kau merdeka." Taruhannya gitu, kata si penjualnya. Dari saking menyesalnya dia, "Kau antarkan buah ini, bujuk dia, rayu dia untuk menerima buah tinku. Kalau sampai dia menerimanya, kau merdeka." Lari si anak ini, si budak ini, menghampiri Imam Malik bin Dinar. Dibawa. Ya Imam, dia bilang, "Ini apa namanya tuh, saya bawa buah tin untukmu. Silahkan kau terima." Kemudian apa jawaban Imam Malik bin Dinar? "Fa'aba. Saya nggak mau lagi udah. Masih berharap si ini, bayangin ada kemerdekaannya di situ. Dia masih rayu, iqbal fa inni fihi tahriri. Terimalah dariku. Sungguhnya jika kau menerima, di situ ada kebebasanku. Apa jawaban Imam Malik bin Dinar? Jika di situ terdapat kebebasanmu, ketahuilah di situ pula terdapat siksaku. Masya Allah. Kenapa kok Imam Malik bin Dinar bilang begitu? Masih juga dirayu sama si budak. Nanti si budak bilang, tolonglah, kau ambil, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Imam Malik bin Dinar tetap berkata, haliftu, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menjual agamaku dengan buah din. Lihat, padahal lagi kepengen banget, sampai sendalnya dilepas buat dapetin buah din. Lalu ditawarin sekeranjang, kenapa gak diterima? Imam Malik sudah tahu, yang punya itu kenal siapa dia. Waktu memberikan buah tin itu berarti memberinya karena status ulama-nya Imam Malik bin Dinar. Karena saya sebagai ulama, kau mau kasih saya sekeranjang itu. Tadi saya mau beli pakai sendal, enggak boleh. Tapi karena sekarang kamu kenal saya Malik bin Dinar, gara-gara ilmuku, gara-gara agamaku, kau mau kasih aku sekeranjang. La abi'uddin bittin. Saya tidak akan menjual agamaku dengan buah tin. Tidak akan pernah, sumpah demi Allah, aku tidak akan menjual agamaku dengan buah tin. Lihat Imam Malik, buah tin. Kalau kita bilang, ya Allah, buah tin doang, ribet amat. Zaman sekarang orang digelimbangkan harta dengan mudahnya menerima, dengan mudahnya apa namanya itu menjual agama. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ini Imam Malik cuman untuk buah tin, dia berani bersumpah tidak akan menjual agama untuk buah tin. Wala akulu tin ila yaumiddin, dia bilang, dan aku tidak akan lagi makan buah tin sampai hari kiamat. Al-Imam Malik bin Dinar tadi kepengen, dari lagi kepengen, coba orang lagi kepengen, apa dia dalam waktu sebentar itu kepengennya hilang? Enggak. Apa yang dilakukan Imam Malik di sini? Melawan hawa nafsunya. Tadi kepengen, mungkin dia pikir dengan menjual sendalnya atau bertukar sendal dengan buah tin dia bisa dapat. Tapi ternyata kan enggak. Sehingga ada seorang budak menghampirinya, menawarkan buah tin satu keranjang. Jika kau mau, terimalah. Dia menolak. Kepengennya belum hilang, rasa inginnya belum hilang. Tapi begitu dia tahu penawaran itu datang lantaran statusnya sebagai ulama, dia pun rela menolak. Tidak ada keberatan dalam penolakan itu. Kenapa? Memerangi hawa nafsunya. Karena setan hawa nafsunya bilang, ayo terima, itu gratis, tadi kau mau tukar sendal, ini gratis, terima. Kalau kita ditawarin begitu, gimana kira-kira? Sebentaran datang, tadinya mau bayar, gak bayar, jadi gratis dapatnya. Kapan lagi kalau kita bilang gratisan begini? Subhanallah. Nih, hawa nafsu yang diperangi oleh tokoh-tokoh pembesar dari ulama memang terlihat, ya Allah, buah tin doang. Tapi buah tin ini mengajarkan kepada kita betapa hanya untuk buah tin pun hakikatnya mendorong hawa nafsu, melawan hawa nafsu itu penting. Dan kita terkadang terdorong sama apa? Hal-hal yang gak manfaat juga. Terdorong sama hal-hal yang gak guna juga. Makanan, penawaran, soal gratis memakan aja. Orangnya yang ngasih keberatan apa gak keberatan, masa bodoh. Dan seterusnya. Dikisahkan pula Imam Malik bin Dinar, maradoh-maradoh ladhi mata fihi. Akhir hayatnya nih, waktu dia sakit. Yang sakit itu mengantarkan pada kematian dia. Imam Malik bin Dinar ternyang-nyang pengen makan nih, roti campur susu sama madu. Kita ngebayangin aja roti campur susu campur madu, enak banget. Saya kalau pulang ntar ke rumah pengen makan deh. Atau yang pada di rumah iseng-iseng pengen bikin roti, potong-potong, tuangin susu, kasih madu. Nikmat, luar biasa. Dan gitu. Dia bilang sama khademnya yang membantu dia di rumahnya, tolong dong buatin. Katanya, susu panas, kasih roti, kasih madu. Rasanya gimana tuh? Karena sudah lama kepengen. Nah, ini lagi sakit. Imam Malik yang sakitnya mengantarkan pada kematiannya pada saat itu, dia kepengen itu. Kemudian disiapin. Disiapin, wa hamalahu ilaih wa akhadahu Malik bin Dinar wa nadhara fi hisah. Habis dia pegang itu mangkok, dipandangin aja itu sama dia. Apa yang dia katakan pada dirinya? Ya nafsu, wahai nafsu, aku telah bersabar darimu 30 tahun. 30 tahun bersabar. Kagak mau makan enak. Kalau kita nyari enak. Kalau kita ngebayangin dulu kisah hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak ceritanya beliau makan enggak enak ketimbang beliau makan enak. Rasulullah pernah dikisahkan makan daging kambing. Memegang paha belakang kambing itu dengan satu pegangan, berarti satu kambing itu satu paha dipegang oleh Nabi digigit. Ada riwayatnya Nabi begitu makannya. Mau memberitahukan kepada kita itu daging yang paling Nabi sukai. Tapi dari sekian banyak riwayat mengenai tentang Nabi makan korma sama air doang, lebih sering mana kita dengar itu? Kita lebih sering dengar Nabi makan korma sama air doang. Apakah Nabi gak mampu punya kambing? Sedekahnya Nabi gak terhitung. Nabi mampu. Nabi bisa. Para Nabi, para Anbiya Allah, yang lain-lainnya, doanya Nabi Musa, Allah ma'anzil ma'idatan minas sama. Ya Rab, turunkan hidangan dari langit. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun meminta kepada Allah hidangan dari langit. Kalau Nabi mau, sebentar, beliau yang punya telaga Kautsar. Telaga Kautsar yang jika ada seorang yang meminumnya, la yadhma ba'dahu abada, tidak akan pernah merasakan haus sedikit pun, beliau yang punya. Dari tangannya mampu keluar air. Min mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dari mu'jizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat apa yang terjadi dalam riwayat hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah memuji ni'mal idam al-khal, hidangan yang paling nikmat adalah cuka. Ma'ana kesederhanaan yang dipilih oleh beliau. Kesederhanaan. Ini pilihan. Bukan karena Nabi memang miskin, tapi Nabi memilih. Itu doa beliau, Allah mahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurni fi zumratil masakin. Apakah Nabi miskin? Tidak. Kesederhanaan yang dipilih oleh beliau. Melawan, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memerangi hawa nafsu. Kalau kita, golongan orang yang diberi nikmat sama Allah, setiap hari yang kita bisa makan enak, belajarlah untuk pada saat kau menemukan ada makanan tidak enak, jangan kau celak. Belajar. Pada saat kita menemukan ada makanan yang tidak sesuai dengan nafsu dan selera kita, belajar menerimanya. Ada orang-orang yang bersedih bahkan tidak ketemu daging. Ada orang-orang bersedih tidak ketemu ayam. Ada orang-orang bersedih tidak ketemu ikan. Tapi kita ada ayam. Kita celak. Karena lagi nafsunya daging. Ada daging, kita celak. Karena lagi nafsunya ayam. Kadang-kadang ada ayam, ada daging, kita celak. Karena lagi nafsunya ikan. Ya Allah, bahkan dari mensyukuri pun, jangan soal merangi hawa nafsu. Dalam mensyukuri nikmat, kita pun masih sangat-sangat jauh dari itu. La ilaha illallah. Kembali kepada kisahnya Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar memandangi mangkuk tersebut, lalu beliau berkata, wahai nafsu, aku telah bersabar darimu selama 30 tahun. Dan tidak tersisa dari umurku ini kecuali hanya beberapa saat saja. Lalu kemudian apa yang beliau lakukan? Waramal gadah. dia kembalikan mangkuk itu dari tangannya, dan dia lebih memilih untuk bersabar dari nafsunya, untuk tidak menuruti hawa nafsunya, wafat, dan akhirnya beliau pun wafat. Luar biasa, wafat dalam memerangi hawa nafsu pada hal yang sepele. Apakah dari kisah ini menginginkan sesuatu adalah sesuatu yang salah? Tidak. Itu adalah merupakan suatu pilihan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah saat-saat kita menginginkan sesuatu, kadang-kadang ada beberapa gelintir orang yang waktu menginginkan sesuatu, dia rela menempuh segala cara untuk mendapatkannya meskipun caranya haram. Meskipun caranya salah, gak apa-apa. Yang penting untuk memenuhi hawa nafsunya, dia kerjain semuanya. Orang yang bekerja padahal sudah diberi nikmat sama Allah, sudah diberi rezeki, syukurnya terhapus seolah-olah enggak, masih kepengen yang lain aja, masih ngeliatin nikmat yang lain aja, padahal dia juga punya nikmat, dia juga dikasih enak, dia juga dikasih nikmat, tapi dia enggak pernah melihat kenikmatan pada dirinya, hanya selalu melihat kenikmatan orang lain. Ingin sesuatu boleh, kau mampu, kau punya, kau kepengen, silahkan. Tapi keinginanmu, tanya lagi pada dirimu, hal-hal dan manfaat, apa ini manfaat? Apa ini berguna? Apa yang kau raih untuk kepentinganmu dengan apa yang kau berikan untuk kepentingan akhirat, mana yang lebih besar? Kontribusimu dalam urusan dunia dengan urusan akhirat, mana yang lebih besar? Pada saat kita menginginkan sesuatu, apa yang kau pengen? Pengen makan enak? Makan enak. Lihat, kau makan enak. Pada saat yang kau makan masuk ke dalam perutmu, satu hasibu yaumil kiamah, itu bakal dihisab di hari kiamat. Tapi syuf, adapun makanan yang kau berikan kepada orang, mengenyangkan perut orang, bakal dihisab, tapi hisabnya menguntungkanmu. Itulah kenapa orang alim, orang soleh, ulama, rumahnya sering dibuka buat makannya orang. Tiap hari ada aja tamu, tiap hari ngidangin makanan. Kita kalau dengar kisah-kisahnya wali-walinya Allah, orang-orang soleh dulu ya, rumahnya dibuka, ngidangin makanan buat orang, kasih makan orang. Apa yang mau dicari? Kaya banget apa? Ingin menyuguhkan orang, memberi makan orang, menyenangkan hati orang, karena dia tahu senang sendiri, makan sendiri. Apa yang terjadi? Hisabnya sendiri. Tapi pada saat membagi kepada orang lain, malu hisab. Kenapa kita kalau di maulid suka nemuin orang makan di nampan rame-rame? Makan nampan itu bukan tradisi, sunnah nabawi. Itu bukan tradisi, itu sunnah nabawi. Sehingga dikatakan ta'amul isnin kafi salasa wa ta'amul salasa kafi al-arba'. Makanan untuk dua orang itu cukup untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang bisa mencukupi empat orang. Barokah. Beda. Hisapnya. Kenapa? Karena di dalam makan kamu ada saling peduli kepada yang lainnya. Kalau makan di piring sendiri, peduli sama siapa? Dilihatin lagi sama orang, kita kagak nengok. Tapi begitu makan di nampan, mau nyomot daging, saling lihat-lihatan. Comot gak ya? Kalau daging, kalau lagi dibagiin tahu, kalau lagi dibagiin kredok, mau ngambil saling lihat-lihatan, mempertimbangkan orang lain. Hadza sammihil ithar, itu namanya adalah peduli, merasa ingin berbagi kepada yang lain. Subhanallah, wal Islam, itulah Islam. Pada saat kita makan begitu juga, meskipun kita di meja makan bersama ahli keluarga kita, paling tidak, dahulukan orang-orang yang perlu didahulukan. Orang tua, suami. Ada ithar di situ. Ayo makan dulu. Yang lain udah pada makan, udah kita nyendok. Nikmat begitu. Wal ithar. Kau peduli kepada yang lainnya. Bukan kau pentingkan hawa nafsumu sendiri. Jangan. Di sini kita belajar bagaimana seorang Imam Malik bin Dinar yang dikisahnya dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali, mengajarkan kepada kita, masya Allah, beliau untuk makan enak menahan diri. Bukan berarti beliau tidak mampu, tapi beliau tahu kadang-kadang keinginan itu menjerumuskan kita. Nah, kalau kita gimana tuh? pagi makannya lain, siang lain lagi, ntar siangan dikit lain lagi, sore dikit lain lagi, masya Allah, beraneka ragam macam. Kalau kita makannya banyak, banyak juga harus syukur nikmatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya pentingkan yang masuk ke dalam perut kita, pentingkan juga apa yang kau beri kepada perut orang lain. Kemudian, wahakadha ahwalul anbiya, seperti inilah keadaan-keadaan para nabi, keadaan para wali, keadaan orang-orang yang siddiq, keadaan orang-orang yang merindukan Allah, keadaan orang-orang yang zuhud. Mereka lebih memilih untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu ketimbang menuruti hawa nafsu. Qala Sulaiman bin Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman, "Innal qahir li nafsihi ashad mimman yaftah al-Madinah wahdah." Tahu, orang yang memerangi hawa nafsunya, dia bisa tahan diri dari hawa nafsunya, dia bisa mencegah hawa nafsu untuk menjadi yang menguasai dirinya, itu lebih berat tugasnya yang memerangi hawa nafsu dibanding ada orang yang menaklukkan satu kota sendiri. Pernah dengar cerita ada orang naklukin satu kota sendiri, masuk ke satu kampung, isinya kampungnya orang-orang non-muslim semua. Dia datang, dia perangin sendiri, gak bawa pasukan, gak bawa apa, pasti kalah. Bukan wilayahnya, bukan apa, sulit menaklukkan satu kota sendiri ya. Tapi ketahuilah, hawa nafsu lebih sulit dari kamu menaklukkan kota sendiri. Jadi jangan kamu gampang. Hawa nafsu sih gimana kita? Terbalik, kamu tuh kadang cenderung gimana hawa nafsu. Tapi kalau kita bisa melalui ini semua perlahan-lahan, insya Allah. Insya Allah, lawan hawa nafsu ngantuknya. Lawan hawa nafsu tamaknya. Tamak itu apa? Rakus. Lawan hawa nafsu sombongnya. Lawan hawa nafsu marahnya. Lawan pelan-pelan, dilawan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, "Ma ana wa nafsi illa tara'i ghanam." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya dengan hawa nafsu itu ibaratnya kayak ra'i ghanam. Pengembala kambing dengan kambing. Kullama dhammaha min janib. Pengembala kambing tiap kali ngumpulin kambingnya, ini punya berapa? 10 kambingnya. Digiring nih sama dia. Ayo kumpul. Inta syarat min janib akhar. Dari sisi sini dia kumpulin, kambingnya lari lagi dari sisi yang satu. Dikumpulin lagi dari sisi yang sini, lari lagi dari sisi yang satu. Itu hawa nafsu. Jadi siapapun kita, sampai kapanpun kita, hawa nafsu itu memang harus selalu diperangi. Yang namanya memerangi hawa nafsu, gak ada kata habisnya. Tidak ada kata habisnya. Maka berhati-hatilah. Makanya orang selalu bilang, gak ada yang tahu hidupnya orang bagaimana akhirnya. Kita lihat sekarang orang bagaimana, kita gak tahu akhirnya. Saat ini mungkin kita dalam jalan menuju Allah, tapi kita gak tahu apakah kita akan senantiasa dalam keistiqamahan ini atau tidak. Nasallallahu salamu walafiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keselamatan, keafiatan, agar kita selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa yang kemarin dibagikan itu di antara Allahumma ya mughallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinak, itu jangan ditinggalin. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, di dalam menuruti perintahmu, di dalam menuruti jalanmu, di dalam menuruti akidah Islam dan seterusnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man amata nafsuhu, siapa orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mematikan hawa nafsunya, maka dia akan diapa? Akan dikafani dengan kafan rahmat. Dan dia akan dikubur di mana? Di bumi karamah, bumi kemuliaan. Dan barang siapa orang yang dimatikan dan hatinya mati, artinya dia kalah dengan hawa nafsunya, dia pengikut hawa nafsunya, maka dia akan dikafani dengan kafat laknat. Dan dia akan dikebumikan di bumi ugubah, bumi penyiksaan. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita yang belajar perlahan-lahan kita bisa melawan hawa nafsu kita di dalam menuruti hal-hal yang tidak manfaat dan menuruti hal-hal yang maksiat dan menuruti hal-hal yang tidak berguna. Ya. Melawan hawa nafsu itu disebut apa? Inilah riyadhah. Riyadhah dalam bahasa Arab itu kita kayak olahraga, pemanasan, strategi, cara. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, jahid nafsaka bitta'a wa riyadhah. Perangi dirimu, hawa nafsumu dengan ta'at dan riyadhah. Riyadhah ni apa? Hijrul manam. Tinggalin tidur. Tidur ya banyak-banyak. Riyadhah ni apa? Gillatul kalam. Sedikit ngomong. Ngomong tu enggak banyak. Hamalul adha minal anam. Sabar atas keburukan, penyiksaan dari orang-orang sekitar. Diomongin, dijahatin, dicaci, sabar. Itu bentuk daripada riyadhah. Bentuk daripada dirinya itu sedang berusaha melawan hawa nafsunya. Wa ghillah min at-ta'am. Sedikit makan. Makannya enggak tamak, enggak entar-entar makan, entar-entar makan. Oke. Karena sungguhnya dari sedikitnya tidur fa yatawallad min ghilladil manam shaful iradat. Sehingga akan dilahirkan dari sedikitnya tidur itu kesucian iradat. Hatinya, keinginannya suci. Kurang tidurnya sedikit. Dari sedikit ngomong, apa yang dia dapat? Salamah minal afat. Selamat dari keburukannya mulut. Semakin banyak orang ngomong, semakin dia berpeluang besar dalam menyakiti orang. Semakin sedikit dia berbicara, akan semakin sedikit peluang dia dalam menjahati orang, menghibahi orang, dan juga menyelakai orang dari mulutnya. Wa bi ihtimalil adha al-buyugh ila al-ghayat. Kalau dia sabar dari penyiksaan orang-orang sekitar, dia sampai ke derajat yang tinggi. Wa min ghillati at-ta'am mautu syahwat. Ketahuilah, cara membunuh syahwat yang paling baik ghillatu ta'am, sedikitnya makan. Li anna fi kathratil akal ghaswatil qalb. Karena dengan memperbanyak makan hati menjadi keras. Cahayanya menjadi pergi hilang. Ini urusan makan loh. La ilaha illallah. Al-hikmah bil ju' wa syaba' yab'ud min Allah. Hikmahnya orang dengan lapar itu dapat hikmah, sedangkan kenyang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru qulubakum bil ju'." Terangilah hati kalian dengan apa? Dengan lapar. "Wa jahidu anfusakum bil ju' wal 'athas." Dan perangilah dirimu sendiri, hawa nafsumu dengan lapar dan haus. Ya, ini puasa biasanya. Orang yang berpuasa hawa nafsunya melemah. Kenapa? Lihat, al-iblis emang yang paling menggoda kita. Tapi iblis itu punya pendorong terkuatnya adalah hawa nafsu. Di bulan Ramadan, Allah kunci iblis, tidak ada iblis yang berkeliaran, menggoda, mengganggu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menekan nafsu kita dengan apa? Berpuasa. Dalam riwayat Nabi SAW yang lain dikatakan, inna syaitan yajri fi bani Adam kamajri dam. Katanya, inna nafs, sungguhnya hawa nafsu itu katanya berjalan di tubuh seorang anak cucu Adam kayak peraliran darah. Kama jerit dam, kayak jalannya darah nih di badan kita. Cepatnya kayak apa? Dan dia jalannya cepat, kapan melemahnya? Bisau, pada saat juk, lapar. Orang lapar, hawa nafsunya lemas. Kita lapar, badan kita lemas juga. Hawa nafsu kita lebih lemas lagi. Semakin sedikit kamu makan, artinya semakin sering kamu lapar, hawa nafsumu semakin tidak meronta-ronta dalam tidak semena-mena dalam mendorongmu kepada keburukan. Nah, itulah kenapa lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi contoh yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencerminkan perilaku yang paling utama, paling luar biasa. Beliau memberikan contoh, bahkan urusan lapar pun beliau yang paling lapar. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, pernah kan satu ketika dikisahkan Sayyidina apa namanya Abu Hurairah pernah keluar lapar mencari makanan, sehingga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kebingungan. Dia ketemu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar gak basa-basiin, untuk mana? Ke rumahnya. Ketemu Sayyidina Umar, garap-garap Sayyidina Umar, ngajak mampir ke rumahnya, gak diajak mampir juga. Sampai akhirnya mau gak mau ngeberaniin diri datang ke rumah Nabi SAW, karena dia tahu orang yang datang ke rumahnya Nabi pulang gak bakalan hampa. Dia datang ke rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW nanya, kenapa datang? Gak kenapa-napa Rasul, cuma pengen menjenguk engkau saja, apa dan lain sebagainya. Ini kalau kita bilang bahasa basinya orang yang udah kebentokan akal pada saat itu. Sayyidina Abu Hurairah udah kebentokan akal, kelaparan, udah bingung dia mesti apa. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah pun faham maksud kedatangannya. Oh, lapar nih, nyari makan nih. Rasulullah kemudian lagi duduk, bilang sama siapa? Bilang sama Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, kita punya apa hari ini? Ditanya. Siapin, kita lagi ada tamu. Wah, Sayyidina Abu Hurairah girangnya minta ampun. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kita cuma punya susu. Itu juga gak nyampe setengah gelas, tinggal dikit susunya. Di gelas itu tinggal sedikit. Kata Nabi Had, kasih ke sini. Ah, kata Sayyidina Abu Hurairah, alhamdulillah, gak apa-apa deh. Biar susu sedikit juga gak apa-apa. Yang penting kita masuk sesuatu ke dalam perut. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, lihat pendidikan yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, sungguhnya di masjid ada Ashabu Suffah. Salah satunya itu Abu Hurairah. Teman-temannya, orang-orang fakir miskin, miskin sekali, gak punya rumah, tinggalnya di teras masjid. Masjid Rasulullah SAW. Itu kata Rasulullah, panggil mereka semua. Jumlah mereka ada 70 orang, kurang lebih. Sayyidina Abu Hurairah begitu melihat susu sedikit yang dipanggil 70 orang, lemas badannya. Ya Allah, ini berarti kira-kira saya kebagiannya berapa? Tapi Sayyidina Abu Hurairah mentaati perintah Rasulullah SAW. Dipanggil semua Ashabu Suffah itu. Datang berbondong-bondong Ashabu Suffah ke Rasulullah SAW. Begitu setibanya beliau di mana? Di rumah Rasulullah. Rasulullah berikan gelas susunya itu kepada Abu Hurairah. Apa Sayyidina Abu Hurairah disuruh minum duluan? Kagak. Sayyidina Abu Hurairah yang disuruh bagi-bagi ke orang-orang itu. Hah, bagikan gelas ini, berikan mereka minum. Jangan kau tarik gelas itu sampai mereka yang menyatakan sudah. Rasulullah ingin mendidik. Kita juga harus mendidik diri kita. Pada saat kita ingin senang, ingin makan enak, yang kau berikan itu sesuai dan sepadan tidak dengan apa yang kau berikan juga kepada orang lain. Rasulullah ingin mendidik kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, berikan kepada mereka semua, jangan kau tarik gelasnya sampai mereka yang bilang cukup. Dikasih 1, 2, 3, gak ada satupun gelas yang ditarik oleh Sayyidina Abu Hurairah sampai mereka bilang sudah cukup. Anehnya, uniknya dari mukjizat Rasulullah, susunya tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua Ashabu Suffah, mereka semuanya kenyang, mereka semuanya senang, mereka semuanya bahagia. Tertinggal yang belum minum di situ Rasulullah dengan Sayyidina Abu Hurairah. Sekarang giliranmu, wahai Abu Hurairah, minum. Jangan kau tarik gelasnya sampai kau kenyang. Minum. Sepuasnya, kata Rasulullah. Baru Sayyidina Abu Hurairah minum. Ba'dal mujahadah, setelah memerangi hawa nafsunya, lapar, dilawan sama Nabi, dididik, ditempa, riyadhah, bagi orang lain, berikan orang lain, padahal perutnya lapar. Sagil gom akhiruhum syurban, kata ada hadisnya Nabi, yang memberi makan orang-orang itu, kaum itu, dia yang paling terakhir minumnya. Itu pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu bukan mikirin perutnya duluan, tapi mikirin perut rakyatnya dulu. Itu yang semestinya diberlakukan kepada orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, orang-orang yang menjadi kepala. Kasih dulu kaumnya makan, dia yang terakhir makan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah selesai minum, perutnya sudah kenyang, sudah enggak sanggup lagi dia minum susu, susunya enggak bergerak sedikit pun. Rasulullah kemudian mengambil kembali gelasnya, beliau minum, susunya masih tetap di tempat. Dipanggil lagi istrinya, letakkan kembali susunya di tempat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau Rasulullah mau hidup nikmat, Rasulullah mau memberi makan orang dengan sebanyak-banyak yang Rasulullah maha mampu. Rasulullah bisa. Tapi yang dikedepankan oleh Rasulullah at-tarbiyah, pendidikan. Dan Rasulullah mencerminkan itu pada pribadinya sendiri. Rasulullah enggak bilang ente harus lapar sementara Rasulullah yang kenyang. Enggak. Kamu harus susah makannya harus yang sederhana sementara Rasulullah makannya yang berlimpah ruah. Tidak sama sekali. Rasulullah selalu menjadi contoh yang paling depan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa'adimu qar'a babil jannah bil ju'. Dan selalulah kau mengetuk pintu surga dengan lapar. Fa innal ajr fi dzalika ajrul mujahid fi sabilillah. Orang lapar pahalanya ada di situ, terdapat pada apa? Mujahid fi sabilillah. Ajar pahalanya orang yang lapar bisa melawan hawa nafsunya sama dengan orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Wa annahu laisa min amal ahabbu ila Allah min ju'atush. Puasa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada menahan lapar dan haus. Wala yalij malakutus sama min mala' bakr. Faqada halawatul ibadah. Orang yang apa namanya itu pengen mencicipi manisnya ibadah, gak akan pernah bisa nyicipin kalau perutnya kenyang. Orang bisa nyicipin kalau perutnya lapar. Lambat laun dengan itu semua kita bisa ngelewatin masa-masa. Kenapa sholat kelihatan rasanya berat? Kenapa itu dengan kita sering-sering lapar, kita bisa ngerasain nikmat? Kenapa orang-orang rindu dengan terawih? Ibadah terawih gak bisa dilupain. Padahal banyak rakaatnya. Tapi begitu kita rasakan nikmat, bukan karena kebersamaannya saja, tapi ada kenikmatan yang kita rasa di situ. Tidak bisa diumpamakan dengan perasaan apapun. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengerjakannya, kita mengerjakannya dengan keadaan kita pada saat-saat itu, momen-momen itu, kita sedang menempa diri kita dengan lapar dan haus. Sehingga ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan gak bisa dilupakan. Ada rasanya yang kita rasa. Nah ini begitu juga. Wala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masyabi'tu mundu aslam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang paling Rasulullah cintai. Beliau berkata apa? Saya tidak pernah kenyang semenjak saya masuk Islam. Artinya Rasulullah ngajarin sama kita berhenti makan sebelum kenyang. Sebelum kenyang kita udah stopin makan nih. Karena ingin memberikan apa? Memberikan hawa nafsu kita untuk tidak meronta-ronta semena-mena dalam bergerak di tubuh kita. Untuk apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk lapar? Agar la'ili ajidu halawa ibadah Rabbi. Biar saya bisa ngerasain manisnya ibadah kepada Tuhan saya. Wa maruyat mundu aslamtu ishtiyagan ila liga'i Rabbi. Li'anna fi kasratul akal gillatil ibadah di'annahu idha aksaral insan al-akal tagula badan wa ghalabat airuh. Orang kalau banyak makan, sedikit ibadahnya udah pasti. Orang kalau buka puasa, makan banyak. Waktu terawih berat. Sama kayak kita nih. Begitu kita banyak makan, berat ibadah yang kita kerjain. Karena jika manusia, orang banyak makan, badannya akan berat, matanya akan ngantuk, tubuhnya akan lemah. Ini ciri-ciri orang banyak makan. Fala yaji min husyik. Gak mendatangkan apa-apa dari dirinya. Wa ini jitahada illa nom fayakunu kaljifah ulad. Masya Allah. Ya, dia harus lawan. Kalau dia cuma tidur doang, apa bedanya dia sama bangkai? Gak ada bedanya. Na'udzubillah min dzalik. Kadzafi min hajil abidin an Luqman al-Hakim. Annahu qala li ibnih, Sayyidina Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, la tuksirun nawm wal akal, wahai anakku jangan kau banyak makan. Jangan kau banyak minum, jangan kau banyak tidur. Fa inna man aktsara minhum ja'a yaumal qiyamah muflisan minal a'mali shalihah. Karena sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur dan makan datang di hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut di hari kiamat. Bangkrut dari mana? A'malu shalihah. Bangkrut dari amal soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tamitul ghulub bikasratut ta'am wa syarab, jangan kau matikan hatimu dengan memperbanyak makan dan minum. Sungguhnya hati itu mati. Kenapa? Kazar seperti tumbuhan, idza kathura 'alaihil ma, pernah tanam di rumah. Tanamin tanaman di rumah, ada tanaman, ente tuangin air. Banyak. Itu tanaman tumbuh apa mati? Mati. Sehari disiramin 3 kali, 4 kali, mati. Bukan bagus, tanaman sekali aja disiramin cukup. Paling banyak pagi sama sore deh, kalaupun juga ada orang nyiraminnya rajin banget. Kalau lebih, mati. Tanaman kebanyakan disiramin air, mati. Begitu juga badan, begitu juga hati kita. Banyak disirami dengan makan dan minum, hati mati. Walaqad syubbiha dzalika ba'du shalihin bi anna al-ma'idda kal-gadr. Tahta al-qalb yaghli. Orang-orang soleh memberikan perumpamaan, ini kita punya ma'idah, apa namanya, lambung atau tempat kita menyimpan makanan ini di dalam perut kita, di bawah hati itu. Itu setiap ada makanan, dia menggiling kan. Nah, ini kalau menggiling itu ibaratnya kayak kita lagi manasin sesuatu di kompor. Kalau kita manasin itu keluar asap. Asap dari yang kita panasin itu kan, kalau masak ada asapnya, ada uapnya. Itu uap dari makanan kita, dari perut kita ini, dari ini yang perut kita. Asap itu masuk ke apa, uapnya ke hati. Dibilang wal bukhar yasil ilaih. Dia kan posisinya perut ini, apa, lambung ini, tempat makan ini di bawah hati kita. Setiap kali dia di situ diisi, dia akan memproses makanan itu dan uapnya nyampe ke hati. Semakin banyak yang kau makan, semakin banyak uapnya. Dan itu akan membuat takadar huwa tuswat. Hati kita bakal hitam, bakal rusak. Wa fi kasratil akal ghillatul faham. Dan ingat, orang yang banyak makan, fahamnya sedikit. Ilmunya sedikit. Fa innal bitana tadhhabul fitnah. Orang yang perutnya kenyang pasti cenderung bodoh. Orang-orang penuntut ilmu, gak ada yang nuntut ilmu makan enak. Makanya lihat kenapa di pesantren itu santri serba ala kadarnya makan. Bukan berarti pesantrennya gak bisa kasih makan enak, tapi kalau santri makannya enak melulu, belajarnya bakal terbengkalai. Lihat kadang-kadang santri yang jarang jajan sama santri yang suka jajan pinteran yang jarang jajan. Perhatiin aja begitu. Santri yang jarang jajan, gak punya duit, biasanya hafalannya lebih lancar, fahamnya lebih dibanding ya banyak jajannya. Oh, kiana Yahya bin Zakaria alaihi salam inna iblis badalahu alaihi ma'alik. Dan ketika iblis menampakkan dirinya di hadapan Nabi Yahya, dia punya pengikat, mengkail. Bagalalahu Yahya, mahadih. Nabi Yahya bertanya, ini apa? Dijawab oleh iblis, asyahwat alladhi usida biha bani Adam. Ini pengair ya, dari syahwat-syahwat yang anak cucu Adam. Qala Yahya, hal tajidu li fiha syai'an? Apa kau jumpai di situ ada pengail untuk diriku? Dijawab oleh setan, lah, ini Nabi. Kecuali illa an innaka syabi'ta dhata laylah. Kecuali, katanya iblis bilang, pernah satu ketika kau pernah tidur dalam keadaan kenyang. Fasaggalnaka anis sholah, dan aku buat kau berat dalam mengerjakan sholat. Kalau kamu pernah ketiduran waktu itu dalam keadaan kenyang, maka aku buat kau susah dalam mengerjakan sholat. Qala Yahya alaihissalam, Nabi Yahya kemudian berkata, la jarama anni la ashba' ba'daha abada. Aku berjanji, setelah ini aku tidak akan pernah mengenyangi perutku selama-lamanya. Akhirnya apa yang iblis katakan? Iblis berkata, la jarama anni la ansa ahadan abada. Saya juga janji, saya juga sumpah, semenjak saat ini saya enggak akan pernah beri nasihat apapun kepada orang. Bahaya kalau iblis kasih tahu, semua orang akhirnya lebih antisipasi, lebih waspada. Fahadhi fi man lam yashba fi umrihi illa lailah. Ini keadaan orang yang enggak pernah kenyang kecuali satu malam. Bagaimana keadaannya orang yang enggak pernah lapar seumur hidupnya selama-lamanya? Kenyang mulu, nemu mulu makanan, gak pernah kelewat dalam satu malam kecuali makan enak. La ilaha illallah. Nikmat Allah begitu banyak buat kita, maka syukuri nikmat itu. Ya aydan an Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya, pernah satu ketika la syabak marah min khubus syair. Beliau pernah kenyang dari khubus syair, roti gandum. Pada matil kalailah anwardah, oh Allah Taala ilah. Dengan malam itulah beliau tidur tu, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan, turun wahyu kepada beliau, ya Yahya, hal wajat tadaran hiya khairan laka min dari. Eh wahai Yahya, Allah berkata kepada Nabi Yahya, apakah kau jumpai ada perkampungan lebih baik daripada perkampunganku, yaitu akhirat? Apakah kau menjumpai jiwaran khairan laka min jiwari? Maka kau menjumpai tetangga lebih baik daripada bertetangga denganku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah. Lawit talata ala al-firdaus wa attala ala jahannam ittila'ah la bakait as-sadid badla ad-dumu'. Andai, kata Allah, aku tampakkan kepadamu al-firdaus, surga, dan juga aku tampakkan kepadamu neraka jahannam, maka apa yang akan terjadi? Kau akan banyak menangis. Labakai tersadik, kau akan menangis dengan nanah yang menggantikan air mata. Walabistal hadid badal al-masuh. Kau akan menggunakan apa? Al-hadid. Hadid itu besi. Menggantinya yang enak. Di sini Allah menegur Nabi Yahya satu kali tidur dalam keadaan kenyang, bahwa andai kata kau aku tampakkan tentang keagungan surga, keagungan neraka, maka apa yang terjadi? Kau akan menangisi itu dengan nanah, menggantikan itu dengan air mata. Masya Allah. Kalau kita, gimana nasib kita yang tidur selalu dalam keadaan kenyang, bangun subuh, terkadang kesiangan, sampai ada yang sholat subuhnya jam 6, sampai ada yang sholat subuhnya setengah 7, sampai kadang ada yang lewat waktunya subuh tidak sholat sama sekali, na'udzubillah min dzalik. Wa ghairu dzalik, kadang-kadang ada yang meninggalkan waktu isyanya. Setelah Nabi SAW menegur, afdhalu shalah 'alal munafiqin shalatul isya shalatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Andai kalian mengetahui keutamaan dari dua sholat itu, la'atuhuma walau habwa, kau akan mendatangi sholat itu meskipun kau harus berangkat menuju tempat sholat atau berangkat dalam mengerjakan ibadah sholat itu. Artinya, segitu banyak keutamaan yang sudah Rasulullah berikan kepada kita, namun manusia terkadang kalah, bukan karena ketidaktahuannya, tapi kalah dengan dorongan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak nasihat yang sudah kita dengar, banyak ilmu yang sudah kita pahami dan pelajari, tapi terkadang dalam mengamalkannya begitu sulit, bukan karena ketidaktahuan kita, tapi yang menghalangi kita itu semua adalah hawa nafsu kita. Maka dari itu, sama-sama dengan kita mendengar nasihat bahayanya daripada hawa nafsu, kita berusaha memeranginya, berusaha melawannya sebisa yang kita bisa, bisa yang kita mampu, agar kita semua tergolong menjadi orang-orang yang selamat dari kerugian di akhir hayat, dari kerugian di padang mahsyar, karena orang-orang yang menuruti hawa nafsunya adalah orang-orang yang tentunya paling sedikit amal ibadahnya, dan orang yang paling sedikit amal ibadahnya pasti dia adalah orang yang merugi di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita semua dari dorongan hawa nafsu yang buruk. Amin Allahumma amin. Ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi? Minta link. atau wilayah berkait. Baik. Pertanyaannya dari mana? Ustazah, apakah kalau kita terlalu suka pada suatu minuman tertentu seperti gahwa termasuk hal yang jelek yang harus kita tinggalkan? Gahwa adalah minuman yang baik. Kalau kita pernah dengar, kopi adalah minumannya Aulia Salihin. Tapi kenapa Aulia Salihin menyukai kopi? Ada sebab. Dalam menyukai kopi itu, dia sebabnya adalah membantunya dalam bangun malam. Membantunya dalam ibadah di waktu malam. Biar ibadah waktu malam matanya melek. Nah, alasannya baik. Dalam kita menyukai suatu hal, minum kopi kah, atau minuman apa, kita jika ingin benar, datangkan alasan yang benar dalam menyukai. Kalau hanya suka-suka saja, maka sesuatu yang berlebihan yang kita konsumsi, pasti akan ada mudaratnya, apapun itu. Perokok, minum kopi, jika alasannya karena untuk asyik dalam merokoknya minum kopi, mudaratnya banyak. Orang yang minum kopi hanya karena suka kopinya saja, bukan karena ada alasan di balik itunya, jika terlalu berlebihan, segala sesuatu yang kita konsumsi berlebihan, maka akan banyak mudaratnya. Nah, jadi jika kau ingin menyukai sesuatu dalam minuman tertentu kah, makanan tertentu, dalam menyukainya harus jelas. Dalam menginginkannya juga harus jelas. Ente mau makan. Kenapa? Lapar. Kan jelas. Kenapa makan lapar? Biar kuat dalam ibadah, biar ada alasan. Jika ada alasannya, maka baik. Jika tidak ada, tidak. Allah perintahkan kita makan, bukan berarti Allah larang kita makan. Tapi dalam perintah makan, dalam perintah minum, kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Allah subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibat ma razaqnakum. Pilih, makanlah makanan yang baik dari apa yang aku berikan kepada kalian, aku hidangkan kepada kalian, aku berikan rezekinya untuk kalian. Harus ada alasan yang jelas. Jadi kalau suka-suka aja, maka tidak akan mendatangkan manfaat, justru terkadang akan lebih membawa kemudharatan. Jadi berikan alasan yang tepat dalam menyukai sesuatu. Jika kita melihat tidak ada manfaatnya, kurangilah, karena suka kepada hal-hal yang sifatnya demikian tidak akan membawakan kebaikan. Saudara izinkan bagaimana amalan biar kita tidak malas, dan juga apakah ada doa khusus untuk menghindari rasa malas atau nafsu itu sendiri? Syukran. Ya, kita tahu dalam beribadah itu banyak sekali godaannya, hawa nafsu, syaitan, dan lain sebagainya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, doa agar kita dawam senantiasa mengerjakan ketaatan. Doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. "Fagul kull dubur shalah," katakan setiap kau mengerjakan salat, 5 waktu ini berarti dibaca setiap habis salat 5 waktu. "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantu aku. Dalam ketaatan kita perlu meminta bantuan kepada Allah. A'inni ala dzikrik, bantu aku agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa mensyukuri nikmatmu, agar senantiasa memperindah ibadahku kepadamu. Wa husni ibadati. Nah, ini doa dibaca. Bantuan Allah ini sangat penting dalam ibadah kita. Tanpa bantuan Allah, maka tidak akan ada kekuatan kita dalam mengerjakan ibadah sekalipun. Jadi hidayah, bantuan, petunjuk dari Allah. Kemudian doa agar tidak malas selanjutnya, sebagaimana yang ada di dalam Wirdul Latif, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini Nabi doa di situ dimasukin karena malas adalah sifat yang perlu dihindari, perlu minta perlindungannya juga dari Allah. Nah, kalau selain kita melawannya, doanya, kalau ditanya doanya, adalah doa yang ada di dalam Wirdul Latif. Allahumma inni Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa gundah, dari rasa sedih. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan malas. Wa minal jubni wal bukhul, dan rasa pengecut. Dan juga aku berlindung kepadamu dari bakhil, sifat pelit. Wa'udzubika kami ghalabatid dain wa ghalal rijal. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari ghalabatid dain, terlilitnya hutang dan apa namanya itu wa ghalal rijal dan apa itu namanya itu bahasa Indonesianya lupa. Ghalal rijal itu tekanan orang lain terhadap kita. Ala kulli hal. Nah, itu doa ada di dalam wiridul latif. Tapi insya Allah doa itu akan kita seperti biasa nanti dibagikan di dalam grup insya Allah. Baik. Itu dibaca. Tapi kunci utama daripada doa itu semua, ini doanya, tapi kunci utama dari itu semua adalah niat dan tekadmu dalam memerangi malas dan hawa nafsu. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan? Karena Alhamdulillah sudah 9 tahun bercadang, tidak dipungkiri godaan daripada pakaian dan pernak-pernik akhir zaman yang sangat banyak dan sangat merajalela. Pada saat kita menggunakan atau memakai pakaian bercadar, hal yang harus kita simpan, bercadar ya bercadar. Jangan dengan bercadar, kecenderungan kita ingin menghias diri masih ada. Memang ini adalah godaan akhir zaman. Tapi apakah kita harus ikuti tren-trennya masa kini dengan beraneka ragam macam-macam bercadar? Jawaban saya tidak. Berusahalah untuk tetap mempertahankan diri. Berusaha untuk meminta kekuatan kepada Allah untuk tidak mengikuti trennya masa kini. Cadar adalah pakaian mulia. Pakaian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan beliau mulia dengan kesederhanaan. Beliau pakaian ummahatul mu'minin, para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan para istri-istri lainnya, itu adalah pakaian mereka. Dan pertahankan pakaian tersebut ya dengan apa adanya, bukan dengan semakin banyak pernak-perniknya semakin terlihat indah dan sebagainya. Kita menggunakan cadar ingin membuat lawan jenis kita itu tidak bertanya-tanya atau tidak memiliki rasa penasaran yang tinggi kepada kita, sehingga mereka mengabaikan dan mengacuhkan kita. Berbeda dengan orang yang sengaja dengan pakaian-pakaian pendek, itu akan lebih mengundang dorongan-dorongan lawan jenis kita untuk mengganggu dan menggoda kita. Tapi zaman sekarang terkadang dengan yang bercadar menghias matanya, menghias alisnya, saya tegaskan orang-orang yang demikian bisa saya pastikan hakikatnya, jika kau dengan cadarmu tapi kau masih menampilkan keindahan matamu, apa gunanya? Kau hanya membuat orang lain tambah penasaran dengan dirimu. Hendaknya pada saat kita bercadar, jika kita ingin menghias diri kita, cukup hias itu untuk suamimu dan untuk orang-orang wanita yang ada di sekitarmu. Cukup ingin terlihat cantik oleh sahabat-sahabatmu, ingin terlihat cantik, ingin terlihat lapi oleh orang-orang sekelilingmu dari kalangan yang mahram. Cukup, tapi bukan berarti di luar dari pakaian cadar kita, terkadang masih kita jumpai, misalnya ada orang yang menggunakan cadar, kemudian matanya dihias, alisnya dibentuk, dan lain sebagainya. Saya ingatkan, berhati-hatilah. Zaman akan terus berguling, dan akan terus mendatangkan pakaian-pakaian yang menggoda. Tugas kita adalah tetap bertahan dengan pakaian kita, yang sederhana, dan itu mencerminkan kesetiaan yang sejati. Insyaallah mudah-mudahan yang sudah 9 tahun ini kita doakan tetap bertahan, tetap istiqamah, tetap konsisten, dan jangan tergiur dengan pernak-pernik akhir zaman. Salah doa amalan agar bersih hati dan terhindar dari fitnah. Benarnya ini di kajian sebelumnya sudah kita bahas ya, Allah menjaal sarira tanah, sudah dibuat belum? Khairan min alaniya tanah wa alaniya tanah salihah. Nah itu insya Allah, mungkin jika ikut kajian kemarin, boleh dicek yang kemarin untuk doanya. Izin Ustazah mau tanya agar bisa menahan hawa nafsu. Amalan-amalan apa yang kita lakukan? Tadi sudah sejabarkan, diantaranya, yaitu dengan lapar, haus, meninggalkan tidur, di antaranya sedikit makan sedikit minum, itu dari ada bentuk adalah upaya untuk melawan atau menghindari hawa nafsu kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan perlahan-lahan kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk melawan hawa nafsu kita. Ustazah, bagaimana cara melawan prasangka yang membuat kita berpikir bahwa kita merasa telah gagal melakukan kebaikan dan suatu amalan kepada Allah. Itu bentuk upaya syaitan. Syaitan akan menggoda kita, membuat kita seolah-olah diri kita kalah, diri kita gagal. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "La ta'asu min rahmatillah." Jangan kau berputus asa dari rahmat-Nya Allah. Mengerjakan kebaikan, tetap mengerjakan kebaikan, ketulusan besar dari hatimu, keikhlasan tumbuh dari hatimu. Kerjakanlah yang terbaik, sisanya serahkan kepada Allah. Gagal tidak gagal itu bukan kau yang memutuskan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita, dilihat dari kadar ketulusan kita. Jika Allah ingin menerimanya, Allah menerimanya. Jika Allah tidak ingin menerimanya, Allah tidak akan menerimanya. Jadi bukan keputusan kita sudah baik atau tidak. Kita hanya berusaha mengerjakan yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Ya? Jadi, untuk merasa gagal, jangan diikutkan. Karena orang kalau sudah merasa gagal dalam beramal, dia akan berpikir, sudahlah, untuk apa lagi saya beramal? Karena saya belum mampu mengerjakan yang maksimal. Sampai akhirnya syaitan berhasil dengan dorongan hawa nafsunya, membuat dia tidak mengerjakan ketaatan itu sama sekali. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka lawan, jangan kau ikuti, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan diterima atau tidaknya amal kita. Tugas kita adalah mengerjakan amal ibadah yang terbaik. Afwan Ustazah, tadi untuk orang yang melawan hawa nafsunya dikafani dengan kafan rahmat, dikuburkan di bumi kemuliaan. Baik, Ustazah, apabila anak kita daftar sekolah terus tidak masuk seleksi, terus kita berusaha ikut jalur mandiri, itu khusus buat guru, apabila kita minta tolong dan memberi hadiah ke guru termasuk dosa? Ini termasuk bisa dikatakan sogok menyogok ya. Biasanya kalau jalurnya itu lewat guru langsung, kita akan minta bantuan, dan itu namanya nyogok menyogok. Nyogok menyogok dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogokan. Kalau kita yang juga dilaknat karena berusaha memberi hadiah itu kan karena kita yang memberikan peluang jalannya guru itu dalam melaksanakan perbuatan dosanya. Kita memberi, dia menerima. Keduanya sama berkontribusi dalam dosa. Jadi berhati-hatilah jika kita mau semangati anak kita dari sebelumnya. Berusaha untuk memberikan nilai terbaik. Jika tidak lulus, carilah jalur yang lebih baik. Bukan dengan seperti itu. Entah ikut tes lanjutan atau apa, mungkin bisa dibicarakan dengan gurunya atau dengan kepala sekolahnya. Hindari perbuatan demikian agar kita berkah dan selamat. Assalamualaikum, saudara, izin bertanya bagaimana cara agar hati tenang dan bagaimana prosesnya? Hati tenang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Semakin kau mengingat Allah, maka hatimu akan semakin tenang. Jadi caranya dan prosesnya bagaimana? Prosesnya menenangkan hati itu pasti panjang. Semakin kau dekat kepada Allah, maka prosesnya akan berangsur-angsur membaik. Mengingat Allah dalam keadaan alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa 'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang mukmin, Allah berikan perumpamaan adalah orang yang mengingat Allah dalam berdirinya, dalam duduknya, wa 'ala junub. 'Ala junub artinya apa? Bahkan dalam tidurnya mereka masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita mau tenang, hati tenang, kuncinya adalah senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu adalah sholat pertama, diiringi dengan wajib-wajib lainnya dan berzikir membasahi lisan kita dengan selalu mengingat Allah. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang sakit asam lambung? Togat yang tidak bisa terlambat makan, apa bisa diobati dengan puasa? Sudah subuh tasihu. Hadisnya Nabi SAW bersabda, berpuasalah maka kau akan sehat. Artinya jika kita mau berpuasa, sebelum kita jangan memberi keputusan, kesimpulan sebelum kita mencoba untuk menjalaninya. Orang yang sakit asam lambung, misalnya, dia tidak akan tahu apakah puasa itu memberikan kesembuhan atau tidak sebelum dia mencobanya. Cobalah dulu berpuasa, minta kekuatan sama Allah. Jika ternyata tengah menjalani puasa, dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak kuat, maka kau boleh membatalkan puasanya karena alasan sakit. Tapi kebanyakan orang dengan dalil awalnya asam lambung, sudah memilih untuk tidak puasa, mencobanya belum, tapi kesimpulannya kalau puasa udah pasti gak kuat. Ini yang salah. Kalau kita berkeyakinan dengan hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sembuh, akan sehat. Kita bisa berpegang dengan dalil ini, insya Allah. Yang menderita asam lambung, mahkah atau apa, insya Allah, dengan berpuasa justru penyakitnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ustaz, mohon doakan anak saya Dimas agar mau lanjut mondok lagi sepertinya gara-gara kelamaan libur di rumah, jadi gak mau mondok lagi. Saya sangat sedih, terima kasih. Untuk ibu-ibu yang anaknya sedang di rumah santai, tidak menjalankan aktivitas kegiatan belajar sama sekali, saya himbau untuk tidak terlalu memfasilitasi mereka dalam handphone, main game, nonton televisi. Bagi orang tua yang anaknya di dalam rumah, agar kalian tidak merasa letih di hari kemudian, biar jadikan momen stay di rumah ini, mereka juga belajar di dalam rumah mereka. Berikan mereka kewajiban di waktu, misal contohnya kalau anak santren ya, biasanya dari pagi sampai jam berapa mereka belajar, kegiatan itu juga mereka kerjakan di rumah. Jangan justru kegiatan yang biasa mereka kerjakan di pesantren, begitu tiba di rumah, itu betul-betul hilang momennya. Yang dia jumpai kebiasaan mungkin orang tuanya yang santai, nonton TV, akhirnya lambat laun, karena sudah merasa kenikmatan di rumah dengan kebebasan yang seperti itu, mereka memutuskan untuk tidak mau lagi pesantren. Jadi kepada siapapun orang tua yang anak-anaknya di pesantren tadinya, kemudian pulang kembali ke rumahnya, jangan tinggalkan aktivitas pesantrennya meskipun di dalam rumah mereka. Orang tua sebagai pemantaunya. Pantau, jangan mentang-mentang anak di rumah diberikan kebebasan megang HP seenaknya. Karena itu semua adalah bentuk daripada membuat anak-anak kita malas dalam mengerjakan aktivitas kegiatan hanya karena televisi dan handphone. Itu jauhi, hindari. Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan pada semua anak-anak yang sedang istirahat, libur di rumah, mudah-mudahan Allah tetap mantapkan hatinya dalam istiqomahan untuk kembali lagi belajar. Assalamualaikum Ustaz, jika suami masih keberatan istri memakai cadar, harusnya mengikuti suami atau tetap memakai cadar? Berusahalah memberikan penjelasan yang jelas kepada suami, meyakinkan dia sampai keyakinan itu ada, baru kemudian kau pakai. Dukungan suami itu sangatlah penting, ya. Jika suami tidak mendukung, maka semuanya akan terasa lebih sulit. Jika suami mendukung, misal keluarga tidak mendukung, keadaannya akan lebih meringankan kita. Jadi di sini jika suami belum mendukung, berusaha untuk meyakinkan dengan hal-hal yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jika dia sudah setuju, maka saya pastikan kau menjalani hari-harimu dengan bercadar akan jauh lebih mudah. Ya, jadi yakinkan suami dulu dengan baik. Insya Allah, dengan mengikuti suami, kau tidak dosa juga. Gitu. Nah, ikutin suami, insya Allah dengan suami melunak hatinya, nanti kau menggunakan cadar juga akan lebih mudah. Sudah, apakah jika kita lelah, lalu terlewat sholat isya di awal waktu, kemudian bangun jam 2 malam, kemudian melaksanakan sholat isya, lalu bolehkah kita sambung melaksanakan sholat tahajud? Melaksanakan sholat tahajud, pertama saya ulang, tahajud itu adalah ibadah yang disebut dengan di waktu malam kamu tidur, kamu melawan kantukmu untuk bangun sholat tahajud. Masumiyatu tahajud, tahajud illa ba'dal mujahadah. Tahajud tidak akan dinamakan tahajud, jadi berusaha, itu kecuali kamu mengerjakannya dalam keadaan sudah usaha. Orang yang sholat isya-nya terlambat, berarti kan dia itu bangun alasan utamanya isya. Karena isya-nya belum jadi bangun. Coba kalau isya-nya sudah, mungkin akan beda lagi. Makanya syaratnya tahajud adalah isya dulu, baru tidur, bangun. Kalau orang memang belum sholat isya, kemudian dia bangun di jam 2, sholat isya, kemudian dilanjut tahajud, namanya bukan tahajud. Itu namanya sholat sunnah biasa, mutlak. Sholat sunnah malam, iya sholat sunnah malam, tapi bukan tahajud. Kenapa tahajud besar pahalanya? Karena kita waktu mengerjakan sholat tahajud itu murni niat bangunnya karena tahajud. Untuk tahajud. Setelah isya, udah pulas tidur, kita lawan tidur kita, kita bangun untuk tahajud. Itu namanya tahajud. Saudara, bagaimana hukumnya jika menuruti nafsu tapi dengan niat untuk menyenangkan suami? Hah, gimana? Menuruti nafsu dengan niat menyenangkan suami. Yang namanya jika kamu ingin menyenangkan suami, itu namanya ibadah. Menyenangkan suami, itu ibadah. Dan suami itu jika dilayani, ibadah. Kalau kamu menuruti hawa nafsunya dengan tujuan menyenangkan suami, itu namanya ibadah, bukan menuruti hawa nafsu, tapi untuk menyenangkan suami. Kalau menyenangkan suami, itu ibadah. Dan sesuatu nafsu yang terdorong untuk mengerjakan istilah katanya ibadah, seperti mohon maaf mungkin kalau di sini bilangnya dengan menyenangkan suami, saya juga dengan niat menyenangkan suami, ini adalah nafsu yang mungkin penjabarannya nafsu yang berkenaan dengan dorongan katakan seksual misalnya. Jika itu kepada suami, kamu halal baginya, suamimu halal bagimu, dan di situ adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, dan di situ justru malah adanya ibadah. Berbeda dengan mohon maaf, kamu melakukan itu kepada yang bukan mahram. Haram. Menahan diri dari perbuatan tersebut adalah hukumnya wajib. Tapi adapun menyenangkan suami, berarti kamu menyalurkan nafsumu kepada tempat yang benar, yaitu dengan suamimu. Kemudian kamu juga dengan niatan untuk mengembirakan dia, maka kamu mendapat pahala yang berlapis. Karena yang double. Baik, Ustazah, apakah jika kita lelah lalu terlewat sholat isya? Ini udah tadi. Ustazah, terkait dengan ibadah, di dalam buku khulasah doa fajar itu dipakai saat kapan? Doa fajar biasanya setelah adzan fajar, adzan, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian dibaca doa fajarnya. Nah, itu sampai tuntas. Yang saya tahu itu doa fajar setelahnya, sampai selesai. Memang agak sedikit panjang. Tapi lambat laun kalau dibaca cepat itu paling cuma 15 menit sampai berapa menit juga selesai. Terus kemudian Ustazah nanya di luar tema, urutan sholat malam yang afdal itu gimana? Kalau dilakukan di jam 3 pagi, apakah masih menjadi waktu terbaik juga? Sholat malam yang afdal itu gubailan fajr. Memang mendekati adzan, mendekati adzan itu waktu paling utama, paling afdal. Katakanlah mungkin setengah jam sebelum adzan, atau mungkin kalau kamu bilang jam 3 itu waktu afdal. Waktu yang mendekati ke adzan itu waktu yang paling utama. Bagaimana hukumnya bila ada seorang yang memiliki hutang kepada orang lain dan kewajibannya belum selesai, tapi orang dihutangi tersebut meninggal dunia? Orang dihutangi tersebut meninggal dunia. Kamu ada pilihan melunasinya, maka bagimu pahala yang begitu luar biasa. Atau kamu mendatangi ahli warisnya untuk meminta dibayar hutangnya. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Jadi kalau untuk ini, jika kamu melunasi hutang itu, kamu pernah memiliki hutang kepada orang lain. Ada seorang memiliki hutang kepada orang lain. Jadi hutang. Kewajibannya belum selesai, tapi orang yang dihutangi, yang dihutangi kan? Yang dihutangi berarti yang hutang kan? Betul nggak? Hah? Yang dihutangi, kalau ditanya yang dihutangi, berarti yang diutangin ini siapa? Yang ngutangin uangnya atau yang ngutang? Jadi jelasin ini. Kalau yang ngutangin, kalau yang menghutangi yang meninggal, kamu datangi ahli warisnya bayar hutang sama anaknya. Kalau kamu yang menghutangi kepada orang, kemudian yang hutang itu meninggal, jika kamu lunasi, kamu dapat pahala yang besar. Di antaranya dikatakan kamu mendapati pahala al-qira apa sebesar gunung Uhud, kemuliaan, keberkahan, kamu melunasi dia. Tapi jika kamu tidak mau melunasinya, kamu bisa datang ke ahli warisnya. Begitu saja. Ustazah Afwan, izin bertanya bagaimana cara untuk melawan hawa nafsu ketika sendirian dan menolak fikiran yang sebelumnya. Syukron atas jawabannya. Melawan hawa nafsu di saat kesendirian. Ingat, kita ini enggak pernah sendiri. Kita ini selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi kita. Dan untuk menolak pikiran-pikiran yang negatif adalah tentunya dengan kita mendatangkan pikiran yang positif. Di kajian sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya seseorang, ya, betapa pentingnya seseorang untuk memberikan uzur. Ini uzur kepada dirinya sendiri pada saat dia melihat sesuatu yang tidak menyamankan dirinya, yang tidak enak di dalam pandangannya. Hal-hal negatif itu datang, itu yang hal-hal negatif itu datang dikarenakan kita melihat sesuatu dari kacamata kita tanpa adanya prasangka baik di dalam sana. Nah, jika kita ingin diri kita selalu mendatangkan pikiran yang positif, adalah kita mendatangkan uzur itu untuk diri kita sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita mendatangkan pikiran negatif, datangkan 70 hal positif. Uzur, 70 uzur. Seandainya kamu melihat ada siapa, kamu lihat ada orang tidak senyum, kamu lihat ada orang marah, apa yang perlu kamu lakukan? Datangkan 70 alasan, alasan yang baik untuk mencegah pikiran negatifmu terhadap sikap orang tersebut. Kenapa dia tidak senyum sama saya? Mungkin lagi pusing, mungkin lagi sakit gigi, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia. Yang sekiranya 70 uzur itu membuat dirimu berhenti berpikiran negatif. Nah, jadi pikiran negatif itu bisa hilang dengan mendatangkan hal yang positif. Jadi justru aturan tadinya melihat ada orang cuekin kita, kita pegel, tapi karena kita mendatangkan alasan positif, kita jadi apa? Kita jadi kesian kembali sama dia. Ya Allah, mungkin jangan-jangan dia lagi banyak pikiran, mungkin lagi banyak utang, mungkin lagi ada masalah, mungkin kenapa sama suaminya, mungkin kenapa. Kita akhirnya memberikan alasan itu untuk diri kita sendiri dan akan berbalik kebaikan untuk diri kita sendiri. Itulah hikmahnya berpikir positif. Hikmahnya husnuzan, prasangka baik kepada orang. Karena jika kita mendatangkan pikiran negatif, kerugian akan kembali kepada kita. Hati kita yang sakit, orang lain belum tentu cemberutnya beneran sama kita. Kita kebetulan lewat ada orang cemberut atau ada orang bersikap gak baik. Mungkin dia lagi ada pikiran di otaknya, tapi kita sudah memperaduga-peraduga, hati kita sudah menggebu-gebu, udah kesal, udah panas. Wah, kamu cemberut sama saya, besok saya gak bakalan lagi senyum sama kamu. Wah, dia aja bisa cemberut, emang dia doang yang bisa cemberut. Kita sudah mendatangkan hal-hal negatif pada diri kita yang pada hakikatnya belum tentu orang itu berpikiran yang sama. Dan itu sikap tujuannya untuk kita, belum tentu. Ya, jadi melawan pikiran negatif adalah dengan mendatangkan hal-hal yang positif. Serta bagaimana cara agar bisa terbiasa terbangun terus untuk tahajud dan mengajak suami agar mau diajak tahajud juga. Terbiasa tentunya bisa dengan alarm, bisa dengan doa, apa baca ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala, nanti ada faedahnya, ada doanya. Untuk yang ingin bangun malam tapi merasa sulit, pengen dibangunin jam berapa, nanti doanya saya kasih insya Allah. Itu bisa dibaca, insya Allah bangun sesuai waktu yang diinginkan. Ada juga yang bertanya nih melalui WhatsApp, bagi apa saja yang perlu disiapkan untuk orang yang ingin berumah tangga. Pertama, saya sudah katakan pertama yang harus disiapkan untuk orang yang berumah tangga adalah mental zahir dan batin. Mental zahir dan batin ini kesiapannya dalam mengarungi kehidupan yang baru. Mengarungi kehidupan yang yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Awalnya kau sendiri, sekarang kau bersama orang lain. Kita menjalani kehidupan akan berbeda. Indah, indah. Nikmat, nikmat. Tapi bukan berarti indah dan nikmat itu akan seterusnya nikmat. Itulah mental yang perlu disiapkan. Di dalam hidup, sendirian ataupun bersama dengan pasangan, akan ada ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mental zahir batin ini perlu disiapkan. Kesiapan, ingat kalau mau ngawinin orang kan kita perlu nyariin makannya. Kewajiban kita bukan hanya menyayangi dia dengan kasih sayang, tapi kemudian kita mengabaikan tanggung jawab nafkah lahiriah ataupun nafkah batiniahnya. Itu semua harus kita siapkan. Apa yang kita ingin berikan kepadanya pada saat kita mengarungi rumah tangga? Tadinya kewajiban kamu masuk surga sendiri, tapi begitu kamu menikah, kamu masuk surga berkewajiban bersama-sama. Bukan cuma mengarungi rumah tangga, hidup di dunia bersama-sama. Tujuan utama dari rumah tangga adalah bersama-sama menjalani hidup menuju kehidupan akhirat bersama-sama. Jadi kalau suami mempersiapkan dirinya, mentalnya, untuk bisa nantinya menggait istrinya juga kepada jalan yang benar, anak-anaknya kepada jalan yang benar, sehingga mereka semua bersama-sama. Karena ini perintah dari Allah, gu anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu. Pertama, suaminya harus benar. Suami benar, wa anfusikum wa ahlikum, keluarga, naro, dari api neraka. Selamatin dirimu, anak-anakmu, ahli keluargamu dari api neraka. Jadi suami sebagaimana yang dikatakan ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa, orang laki pemimpin bagi para kaum wanita, bukan hanya memimpin yang bisa merintah, bukan. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa menggait, mengajak bersama dengan cerminan dirinya, pribadinya kepada kebenaran yang nanti akan dicontoh pada anak istrinya. Tuh, abah, tuh, mama, tuh, itu, orang tua. Jadi, pada saat dua individu ingin menjalankan rumah tangga, pertama mental zahir batin yang harus disiapkan, dia akan menjadi contoh. Dia udah bukan berdua lagi hidupnya, apalagi kalau sudah dapat anak. Dia contoh yang akan diawasi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya akan mengambil pelajaran besar sebelum mengambil pelajaran dari dunia luar. Pertama yang dilihat adalah orang tuanya. Kemudian, apalagi yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah ilmu seputar pernikahan. Sehingga dalam menjalani rumah tangga, kita tahu haknya, batasnya. Kapan kita harus bersikap kepada istri dengan baik, kewajibannya, dosanya. Bukan hanya kewajiban, dosanya apa. Jika saya tidak memenuhi ini, apa yang akan saya dapati? Dan seterusnya, begitu juga istrinya. Istrinya juga demikian. Harus mempelajari seputar kewajiban dia kepada suaminya. Tanggung jawab yang harus dia berikan kepada suami apa, suami tanggung jawab yang harus dia berikan kepada istrinya apa, dan jika nanti dikaruniai anak, tanggung jawab mereka sebagai orang tua apa. Ilmu seputar rumah tangga. Selebihnya adalah belajar selamanya. Karena orang berumah tangga itu tidak hanya belajar 1 bulan 2 bulan dalam menjalani rumah tangga kemudian settle, gak ada. Karena setiap menjalani rumah tangga masalah akan datang dari jalan yang mungkin kita sendiri gak menyangkanya. Kok bisa kita menemukan masalah ini? Maka solusinya adalah dengan apa? Belajar. Istri, suami, pada saat menjalani rumah tangga, mereka belajar keduanya. Jadi bukan mencari siapa yang paling sempurna. Suami tidak merasa saya sudah terlalu sempurna untukmu, atau istri menganggap saya sudah paling sempurna buat kamu. Tidak. Justru suami memiliki yang tidak dimiliki oleh istri untuk melengkapi kekurangan yang istri punya. Istri mungkin memiliki apa yang tidak dimiliki oleh suami, itu tujuan adalah melengkapi kekurangan suami yang tidak dimiliki oleh suami. Melengkapi, saling melengkapi. Bukan saling menjatuhi. Ini yang banyak terjadi dalam rumah tangga masa kini, saling menjatuhi, menyela. Kamu tuh. Itu yang tidak boleh terjadi. Saling menerima kekurangan dan saling melengkapi. Adanya kita berpasangan tujuannya untuk saling melengkapi. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. istri pakaianmu, kamu adalah pakaian istri. Pakaian itu apa? Menutupi. Jadi bukannya mengumbar. Jadi jangan sampai nanti kejelekan istri diungkapkan oleh suami di hadapan publik, di hadapan orang lain. Begitu juga istri, cerita-cerita tentang kejelekan suami kepada orang lain. Haram. Tidak boleh. Menutupi. Rumah tangga biar udah kita aja yang tahu. Masalahnya kita yang berusaha mengatasi dan berusaha untuk menyelesaikan perkara yang terjadi pada diri kita. Belajar selama-lamanya. Kalau ngomongin persiapan, tentu mungkin tidak akan ada di tanya jawab ini saja, akan ada pembahasan khusus dan sesi khusus yang berkenaan dengan ini. Tapi tiga poin ini menurut saya adalah poin yang paling penting dalam menjalankan rumah tangga. Yang pertama, saya ulang, mental zahir batin. Kemudian belajar seputar fiqhun nikah, fikih nikah. Yang ketiga, belajar selama-lamanya. Belajar selama-lamanya. Toyib, ini masih banyak ya pertanyaannya. Ada lagi? Mana lagi ini? Hilang. Toyib, mana? Mana? Oh, bagaimana cara agar pemikiran negatif hilang menjadi pemikiran positif? Bagaimana cara berteman baik dengan perempuan atau orang lain? Pemikiran negatif hilang. Pemikiran negatif akan selalu ada, karena itu dorongan hawa nafsu, dan setan juga akan terus menguatkan pikiran negatif itu. Bagaimana caranya menjadi hilang? Dengan mendatangkan yang baik. Mendatangkan yang baik itu pemaksaan dari kita. Berat, berat. Tapi terus belajar. Belajarnya dari mana? Melihat. Mungkin bisa dengan mendengarkan hal-hal yang positif, berusaha untuk membaca buku-buku yang mendorong kita kepada nilai-nilai yang positif. Itu semua sangat membantu agar kita terdorong, agar otak kita terbuka untuk melihat hal-hal yang baik dari orang lain, tidak hanya melihat keburukan dari orang lain. Tapi belajarlah untuk melihat sisi baik dari orang lain. Dan bagaimana cara berteman yang baik dengan perempuan? Ketahuilah, hakikatnya berteman dengan lawan jenis, kalau ini yang bertanya laki-laki, berteman dengan lawan jenis, katakan yang baik, itu seputar kebutuhan aja. Say hello, hi, apa kabar, itu udah baik. Kamu tidak meremehkan dia dengan menggoda, dengan apa, itu hal yang baik. Tapi lebih daripada itu, seputar yang baik, misalnya komunikasi via telepon, padahal temenan katanya, tapi telepon melulu, caramu memperlakukan itu dengan terus-terusan menelpon, mendatangi, mengajak jalan, itu sudah salah satu caramu untuk tidak berteman baik padanya. Dengan menghargai wanita, dengan menjaga muruahnya wanita, itu adalah caramu berteman baik dengan mereka. Baik, soalnya saya minta maaf kepada teman karena saya salah, tapi dia diam aja, saya harus gimana? Enggak gimana-gimana, kamu udah minta maaf, dia diam aja. Katakanlah dia belum 100% memaafkan dirimu, atau mungkin belum sama sekali. Tetap berbuat baik, tetap mengerjakan hal yang baik untuknya, agar kamu betul-betul mendapatkan maaf darinya. Insya Allah, sekeras-keras hati, jika terus-terusan kau berikan hal yang baik, perbuatanmu yang baik, insya Allah akan melunakkan hatinya suatu saat nanti. Saudara, wanita lebih baik sholat di rumah tapi ingin pahala jamaah, mana lebih afdol? Kebetulan masjid dekat rumah. Kalau ditanya mana pahala lebih afdol, sholat sendiri dengan berjamaah, sholat berjamaah jauh lebih utama. Namun karena ini posisinya di masjid, pertanyaannya adalah jika kamu ingin mengerjakan sholat di masjid, kunci utamanya adalah tidak mendatangkan fitnah atau mudharat. Jalan ke masjid, gak dilihatin sama jadi pandangan yang tertuju khusus pada dirimu. Nah, jadi gimana solusinya, Ustaz? Biasanya saya suka menyarankan kepada ibu-ibu yang mungkin di rumah sendiri, kagak bisa sholat berjamaah, kebetulan ada masjid di rumah, dekat rumah, maka dia ingin sholat di masjid. Datang yang paling terakhir, pulang yang paling duluan. Datang ke masjidnya paling terakhir, pulang paling duluan. Sebisa mungkin hindarin berjalan atau bertemu berpapasan dengan laki-laki. Kalau gak bisa, cari jalan yang lain. Gedor tetangga lebih baik daripada menuju masjid untuk menemani kita sholat. Taib. Ustazah, mohon infonya, kalau kita ingin puasa sunnah syawal, misal apa boleh dibarengi dengan niat puasa qadha Ramadan? Untuk hukum ini terjadi khilaf, adanya khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ustazah pakai yang mana? Saya mengatakan yang boleh. Saya mengambil fatwa Imam Romli yang mengatakan boleh membarengi qadha syawal, apa, qadha puasa dengan puasa syawal. Adapun fatwa yang mengatakan tidak boleh, mereka juga tidak salah. Mereka tidak salah karena mereka mengambil dalil puasa sunnah yang jelas ada hukum sunnahnya. Misal seperti puasa sunnah jelas ada hukum ininya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu hukumnya puasa sendiri. Tidak boleh digabung dengan puasa sunnah lainnya. Puasa qadha. Jadi karena puasa qadha itu waktunya panjang sampai puasa yang akan datang ibaratnya, maka kita punya selingan waktu untuk puasa qadha itu lebih panjang. Jadi alangkah baiknya, kata yang mengatakan tidak boleh, untuk kita memisahkan puasa Syawal sendiri, puasa qadha sendiri. Nah, ini afdal, ya, ini paling utama. Kalau kamu kuat, kamu rajin, alangkah baiknya kamu menjadikan puasa Syawal sendiri, puasa qadha sendiri. Itu akan lebih baik, pahalamu bertambah. Dan tapi kalau kamu merasa saya orang yang banyak kerjaannya, saya repot, saya sibuk nih, kebetulan saya lagi ada waktu senggang, boleh gak ngambil fatwa itu? Boleh. Mengambil fatwa Imam Ramli yang mengatakan boleh mengqadha puasa Syawal dengan puasa Ramadan. Terus apa lagi? Udah ya? Sudah kan? Gak ada lagi puasa yang belum dijawab? Itu Ica sudah. Mana? Pertanyaan yang belum dijawab katanya. Ica? Belum dijawab urutan sholat malamnya. Yang tadi jam 3 pagi. Oh, ada penurutan sholat malamnya ya. Pertama, jika dia sebelum tidur dia sudah mengerjakan witir, maka dia bisa begitu bangun mengerjakan tahajud. Adapun jika ternyata witir selalu di akhir biasanya. Kalau seandainya kamu itu bangun tahajud, setelah tahajud ija'al akhiru sholatakum witro, jadikan akhir sholatmu adalah witir, kata Nabi SAW. Maka witir di akhir, tahajud terlebih dahulu, witir di akhir, itu urutannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih belajar introspeksi diri, saling menahan hawa nafsu kita dalam keburukan. Insyaallah Allah menjaga dan melindungi kita semua. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, dan memberikan kita keselamatan dunia, keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah berniatan khusus. إلى حضرة الرسول الله غزالي ووالدين ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله تغشهم برحمة الله فرسكنهم الجنة لتعليم بركاته وسلام وأنوار في الدين الدنيا الأخرى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والدناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.